berupaya untuk dikenal baik itu gak apa-apa. Gak ada hubungannya dengan riya. Ya, gak ada hubungannya dengan riya. Riya itu kalau kita menunjukkan amal kita untuk dipuji kepada manusia, tidak minta pujiannya Allah. Sedangkan berupaya untuk menunjukkan kebaikan kepada manusia, kita ini biar dikenal jadi orang yang baik, tapi bukan untuk minta pujian manusia, tapi minta pujiannya Allah, itu bukanlah riya. Nah, nanti kalau gara-gara takut dipuji akhirnya orang gak mau dikenal jadi orang yang baik, kan repot. Ya kan? Makanya dikatakan yang namanya meninggalkan amal karena takut dipuji manusia itu justru riya. Nah, aneh enggak ini? Meninggalkan amal karena takut dipuji manusia. Mau ke pengajian takut nanti dibilang sok alim. Ya kan? Ini takut dipuji manusia, akhirnya enggak pergi pengajian. Mau ke masjid nanti takut dibilang apa namanya baru tuh tobat, terus sudah jadi orang yang baik sekarang, ya berubah, akhirnya tidak ke masjid. Berarti yang menyebabkan dia tidak pergi pengajian, tidak pergi ke masjid, penyebabnya adalah pandangan manusia, komentar manusia. Artinya dia sama sekali tidak melihat pandangannya Allah, tidak memperhatikan komentarnya Allah. Justru inilah yang namanya riya. Ya, inilah yang namanya riya. Kalau kita menunjukkan amal kita untuk Allah, mau dipuji manusia kek, dibenci manusia kek, ya ada yang tahu kek, enggak ada yang tahu nek. Sok kek terus itu ya. Pokoknya ada yang tahu maupun enggak ada yang tahu, tetap orang ini dikatakan sebagai orang yang ikhlas, bukan riya. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam aktif di penjara. Sampai beliau menunjukkan ilmu takwilnya. Berarti ini kan beliau mau menakwilkan, ada orang datang juga ditakwilkan. Menunjukkan sampai ketika datang kemarin pasien ya, dua orang itu ya. Makanan yang mau diberikan kepada kalian, saya pun bisa tahu apa makanannya. Ini kan beliau unjuk kebolehan ya, unjuk kebolehan. Tapi enggak apa-apa, niatnya bukan pamer. Niatnya apa? Biar orang ini yakin sehingga dakwah bisa masuk. Ini namanya bukan riya. Ya, namanya bukan riya. Jadi harus kita bedakan. Jadi orang yang menunjukkan kebolehannya belum tentu orang itu riya. Makanya kita enggak boleh menuduh orang ini riya, itu riya. Kenapa? Riya itu perkara hati, sedangkan yang tahu hati manusia cuman Allah. Makanya enggak boleh kita lihat ada satu orang yang show gitu ya, show, kita katakan oh, orang ini riya ini. Dia sedekah misalnya, depan orang banyak, nih buat kamu, nih buat kamu, nih buat kamu gitu ya. Jangan kemudian kita bilang ini orang riya nih, ini pamer nih, minta dipuji ya. Berarti kita ini sudah jadi Tuhan. Kenapa? Ya, berperan seakan-akan sebagai itu Tuhan yang ngerti hati manusia. Tidak ada yang tahu hati manusia kecuali Allah dan orang-orang yang dengan izin Allah diberitahu oleh Allah. Hanya itu yang bisa tahu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kemarin Nabi Yusuf pesan kepada salah satu dari temannya di penjara, sesama Nabi yang ditakwilkan mimpinya, yang menurut ilmunya Nabi Yusuf nanti akan selamat, yaitu yang buat minuman untuk raja, bartendernya ini. Ya, bartendernya. Nanti kamu anu ya, tolong sampaikan kepada raja kalau saya ini difitnah, saya enggak bersalah, ceritakan tentang saya, ceritakan tentang saya. Nah, seorang nabi enggak boleh begitu. Nabi itu harus total hubungannya langsung kepada Allah. Ketika nabi melirik kepada manusia, maka sang nabi pun alaihi salam mendapatkan teguran dari Allah. Tegurannya apa? Masa di penjara diperlama. Ya, menjadi 7 tahun. Caranya bagaimana? Caranya adalah dibuat pelayan yang buat bartender nih, yang buat minuman itu, dibuat lupa. Ya, dibuat lupa. Sehingga gak ingat pesannya Nabi Yusuf alaihissalam. Sebetulnya pesannya gampang atau susah nih? Gampang kan? Oh, dia bagian ngasih minum raja kan? Berarti kan sering interaksi. Sudah tinggal ngomong kan? Raja, ini saya begini itu karena Yusuf begini-begini. Kan beres ya? tapi dibuat lupa. Nah, kalau Allah yang punya mau, ya, entah perantaraannya siapapun itu ya, itu yang buat lupa kan setan ya. Yang buat lupa setan, tapi Allah yang punya ketentuan, kamu, engkau kok menyandarkan dirimu pada makhluk? Ya udah di sini dulu lebih lama. Kalau udah Allah yang ngomong begitu, maka terjadilah yang terjadi, enggak ada yang bisa apa namanya menghalangi. Nah, itulah hikmahnya takdirnya Allah. Ya, hikmahnya takdirnya Allah. Berapa tahun Nabi Yusuf akhirnya di penjara? 7 tahun. Nah, di sini yuk kita merenung sedikitlah tentang 7 ini. Ada apa toh dengan 7 itu? Kok penjara 7 tahun? Nanti mimpinya raja coba. Ya, mimpinya raja bagaimana itu? Tsumma ya'ti min ba'di dzalika qala taz'una mimpinya raja ini ara sab'a baqaratin siman. Aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. Ternyata mimpinya raja ini juga mimpinya berkaitan dengan angka 7. Nabi Yusuf 7 tahun di penjara, sang raja nanti akhirnya mimpinya juga urusannya dengan angka 7. Ada apa tuh dengan 7 ini? Kalau bahasa Jawa, orang Jawa punya apa namanya istilah-istilah sendiri, pitulungan ya, ya kan? 7 tujuan tercapai. Nah, 7 adalah pertolongan. Kalau orang Jawa bilang seperti itu. Ternyata di dalam Islam angka 7 itu punya keistimewaan, punya keistimewaan. Makanya kalau kita mengambil keistimewaan angka 7 itu bukan sesuatu yang khurafat, bukan sesuatu yang enggak benar, enggak. Memang diistimewakan oleh Allah lah. Kok kita enggak mau mengistimewakan? Berarti kita enggak nyontoh Allah. Allah saja mengistimewakan, kok kita anggap oh angka 7 sama 6 sama 5 sama 4 sama 3 sama 2 sama 1 sama? Enggak bisa. Allah mengistimewakan, pasti ada rahasia di situ. Tugas kita manusia mikiro. Kalau untuk begini mikiro ya. Mikirlah, berpikirlah, ada apa dengan angka 7? Nah, coba kita lihat. Langit jumlahnya 7. Atmosfer ada 7 lapis. Ya kan? Nah, yang dimaksud 7 lapis langit yang mana ini? Atmosfer atau yang mana? Ya, bingung ya. Ya, 7 lapis langit ada sendiri, 7 lapis langit. Ya. Semua galaksi ini termasuk di masih di bawah satulah langit. Tapi atmosfer itu juga bagian dari langit, atmosfer 1, atmosfer 2, atmosfer 3 sampai 7 tingkatan. Betul enggak nih yang belajar dulu ilmu fisika? 7 lapis kan atmosfer? Iya. Kemudian bias sinar matahari ada berapa itu? Mejiku, hibi, ni, tu. Ada tuh 7. Pernah mikir? Belum. Hah? Ternyata sinar matahari itu kalau dipecah jadi 7 warna. Ya, jadi 7 warna. Kemudian dalamnya bumi, lapis tanah itu ada berapa lapis? 7 lapis. Kemudian kalau kita lihat hitungan hari, yang namanya 1 minggu itu 8 hari, 10 hari atau 7 hari? 7 hari. Anggota tubuh yang wajib dijaga dari kemaksiatan ada berapa? Ada tuh 7 anggota tubuh. Ya. Kemudian Al-Qur'an, surat yang menjadi induknya semua Al-Qur'an yaitu surat Al-Fatihah, disebut Sab'ul Matani. 7 ayat yang diulang-ulang. Ya, 7 yang diulang-ulang. Kemudian ketika seorang akan melempar jumrah, lemparnya dengan 7 butir batu. Ya kan? 7 butir batu. Kemudian ketika sa'i, Safa dan Marwah juga 7 kali. Ketika tawaf juga 70 putaran. Iya. Rasulullah SAW ketika akan meninggal dunia, beliau itu sakit, gerah, kemudian biar seger beliau mandi. Saat mandi itu beliau minta mandinya airnya bukan sembarang air. Beliau minta air dari 7 kirbah, 7 griba. Griba itu tempat penyimpanan air dari kulit. Dari kulit, kalau air dimasukkan situ kena panas airnya jadi dingin. Itu AC Arab itu orang bilang. Ya, AC Arab. Nah, sealam itu dimasukkan di dalam kulit, ya, geriba itu, kirbah kalau orang bilang, airnya bisa dingin, bisa enak. Rasul minta mandi dari 7 air. 7 tempat air. Nah, terus sebetulnya ada apa dengan angka 7? Berarti di situ ada rahasianya. Salah satunya adalah pujer bintang 7. Oh, bintang aja, bintang tuh 7 kan ya, pujer bintang 7. Kalau TNI ada apa namanya, Sapta Marga, ya kan? Jadi memang 7 ini punya sesuatu ya, punya sesuatu. Makanya kita kalau mau ambil barokah angka 7 itu oke-oke saja. Makanya dalam Islam pun yang namanya akikah itu hari ke 7 atau kelipatan hari ke 7. Sunnahnya demikian. Enggak ke 7 ya enggak apa-apa, tapi disunahkan yang ke 7. Berarti banyak enggak nih angka 7 dipakai dalam Islam? Banyak. Doa habis subuh agar terhindar dari neraka, doanya juga Allahumma ajirna minan nar sebanyak 7 kali. Iya, sebanyak 7 kali. Nah, jadi masuk akal toh ya. Kalau ternyata ulama kemudian mengajarkan untuk mitoni artinya acara 7 bulan kehamilan, yaitu dengan doa, zikir, sedekah dan lain sebagainya. Itu masuk akal. Kenapa? Karena mengharap keberkahan angka 7. Dan anehnya, luar biasanya, kalau di ilmu kedokteran, yang namanya bayi itu dikatakan aman dalam kandungan kalau udah masuk semester ketiga, dan semester ketiga itu lepas dari 6 bulan yaitu masuk bulan ke 7. Dan ini 7 terus kesel saya ngomong 7. Ya masuk bulan ke 7. Ada nih mitoni. Makanya juga ada yang namanya tahlil 7 hari. Ngambil barokah angka 7 enggak apa-apa toh. Nah, kalau mau ngambil yang angka 4 kelihatannya kok kurang banyak dipakai. Angka 7 sering dipakai. Oh, saya mau mengistimewakan angka 7 kan boleh, karena Allah mengistimewakan tanpa kita mengatakan angka yang lain jelek. Enggak. Cuman angka 7 ini punya keistimewaan. Ya, kita suruh mikir. Nah, kalau mikir belum tutup, yang penting pakai dulu lah angkanya. Mikirnya belakangan. Hikmahnya nanti akan dapat. Yang penting kita pakai angkanya dulu. Angka dulu ini angka 7. Nah, jenengan punya anak pengen berapa nanti? Toto suka anak ini ya. Ya. Anak ya semakin banyak semakin baik insyaallah. Banyak anak banyak rezeki. Pasti. Ya kan anak satu sama anak dua rezekinya banyak mana? Ya anak dua. Banyak anak banyak rezeki. Masalah mumet enggak mumet, nah itu urusan masing-masing. Itu urusan masing-masing. Ini banyak orang mumet gitu ya. Emangnya mumet itu perlu? Jenengan mau mumet? Gak mau mumet kan? Ya udah, ini bukunya baru berapa lembar. Besok masuk percetakan. Doakan malam ini ada keajaiban biar bisa nulis lancar gitu ya. Masih kurang lebih dari 100 halaman. Nanti buku ini obat mumet insya Allah. Karena isinya cuma doa dan amalan para wali. Doa biar gak sumpek apa. Dari Nabi SAW, dari hadis, terus dari ajaran ulama. Kadang kita ini kalau sumpek, hatinya sedih, bingung cari obat kan, ngalor, ngidul, ngetan, ngulon. Padahal obatnya cuma duduk pegang tasbih. Ya, obatnya cuma duduk pegang tasbih, tapi ngalor, ngidul, ngetan, ngulon, mulai tambah umat. Ya pulang nambah bu pusing. Padahal obatnya cukup kayak tadi kita terawih, itu kan obat kan. Ya itu obat. Nah, ini sekilas tentang angka 7. Nabi Yusuf alaihissalam pun di penjara selama 7 tahun. Sudah ini puas nih, di penjara 7 tahun. Bukan karena sebagai orang yang jahat, tapi justru karena orang yang meninggalkan kejahatan. Itulah hebatnya Nabi Yusuf. Masuk penjara karena apa? Mencuri. Masuk penjara karena apa? Merampok. Masuk penjara karena apa? Korupsi. Masuk penjara karena apa? Membunuh. Nabi Yusuf masuk penjara karena apa? Gak mau diajak zina. Beda apa sama? Beda kan? Makanya jangan kita sok, wah seperti yang saya katakan kemarin kan, saya sama dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pernah di penjara, saya juga. Dengan Tonse pernah di penjaranya bagaimana? Sekarang kita lanjutkan ya. Setelah Nabi Yusuf berada di penjara selama 7 tahun. Waqala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Raja berkata kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya. Namanya raja. Ada masalah. Kalau ngajak ngomong orang yang gak punya ilmu, berarti rajanya raja bodoh. Makanya pimpinan itu kalau ada masalah, yang datang kan ya pakar-pakar. Ya, masalahnya apa? Mimpi. Masa yang datang kan sarjana teknik, ya gak pas. Ya kan? Karena ini masalah mimpi. Coba nih, mimpi itu dulu penting jadi masalah, jadi petunjuk. Tapi coba sekarang pemimpin-pemimpin zaman sekarang ini kira-kira percaya sama mimpi enggak ya? Kalau diimpain ini kira-kira digagas apa orang gitu? Kira-kira diambil hati apa enggak gitu? Jadi, nah ini di Al-Quran ternyata Allah enggak malu gitu ya. Kenapa? Ini benar. Ada raja, mimpi itu petunjuk dari Allah, mau ngasih tahu sama raja. Siapa yang ngirimkan mimpinya? Yang ngirimkan mimpinya adalah Allah. Kenapa dikirimkan mimpi? Karena Allah punya rencana, Yusuf keluar kamu dari penjara. Loh, lihat. Kalau Allah udah bilang kun fayakun, jadi maka aja jadilah. Nabi Yusuf harus keluar dari penjara sekarang karena udah 7 tahun. Caranya bagaimana? Gak mungkin wanita-wanita yang menggoda mengatakan Yusuf gak salah, kami kok yang menggoda. Kan gak mungkin. Iya. Nah, terus siapa yang bisa bebaskan? Yang bisa bebaskan yang punya kuasa. Yang punya kuasa siapa? Yang punya kuasa raja. Dan Nabi Yusuf punya kenalan gak yang bisa bantu bebas? Ada. Siapa kenalannya? Pelayan istana bagian buat minuman. Cuman dia lupa kepada Nabi Yusuf. Selain itu ada gak? Gak ada. Gimana caranya pelayannya biar ingat dan Nabi Yusuf biar bisa bebas? Caranya rajanya dibuat mimpi. Kalau rajanya mimpi, didatangkan pakar, kasih mimpi yang jelimet sama Allah, raja bingung, pakar bingung. Saat itulah baru disebut nama Nabi Yusuf. Itu Allah yang mau. Keren gak? Nah, lihat nih, kalau Allah punya mau, kita bicara takdirnya Allah nih. Yuk belajar nih caranya Allah memberlangsungkan takdirnya. Kalau Allah yang punya mau, makanya orang yang hubungannya sama Allah tuh enak, ya gak bingung gitu. Udah nanti Allah yang ngurus. Caranya gimana? Biar langit yang bekerja. Kalau kita yang mikir pusing, ya kan? Biar Allah yang ngurus. Kalau di logika, bakal keluar dari penjara gak Nabi Yusuf itu? Menurut logika, ya gak bakal. Yang jebloskan aja istri lah raja, gak bakal nih. Nah, caranya bagaimana? Rajanya dibuat mimpi. Nah, si raja mimpi ini menunjukkan bahwasannya mimpi itu punya sesuatu. Makanya di Islam itu ancaman yang besar buat orang-orang yang suka ngaku mimpi sesuatu padahal gak mimpi. Sampai ancamannya tuh gak bisa mencium aroma surga. Berat ya, gak mimpi tapi ngaku mimpi. Apalagi kalau orang deketi orang kaya kemudian ngomong begini, wah saya ngimpi bapak loh. Kenapa? Bapak digandeng sama Sunan Kalijogo. Padahal orang dono pokem sing cerita bisa semengi. Akhirnya nanti diajak kemana-mana fulus, duit, ya kan? Kenapa? Karena bombong orang kaya dengan cerita mimpi-mimpi palsu. Ini bahaya. Ini ada itu orang yang kerjanya jual mimpi. Iya kan? Jual mimpi. Nah, mimpi ini punya sesuatu. Punya sesuatu. Karena itulah dibedakan antara mimpi yang baik dan mimpi yang enggak baik. Nah, terus mimpi itu sendiri apa? Kemarin udah saya terangkan, masih ingat enggak? Saya terangkan di mana ya? Di sini atau bukan nih? Mungkin bukan di sini. Jadi mimpi, ada namanya mimpi, ada namanya kenyataan. Betul. Makanya sering orang ngomong, "Kowe ngimpi apa?" saya dapat uang 1 M, kamu mimpi apa enggak ini? Ya, mimpi atau nyata? Jadi ada alam mimpi, ada alamnya nyata. Nah, sedangkan alam nyata ini sendiri sebetulnya hanyalah sebuah mimpi. Oh, bingung, Bang. Ustaz kok bisa ngomong gitu? Karena Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu berkata, "An-nasu niyamun wa idza matu intabahu." Manusia itu yang hidup lagi bubuk. Jadi kita ini melek kan bubuk sebetulnya. Nah, kalau kita begini dikatakan bubuk, berarti ini mimpi atau nyata ini? Ini mimpi, enggak ada yang nyata ini. Kacang itu enggak ada yang nyata. Enggak ada. Semua ini teh, kopi, kacang hijau, air putih, enggak ada yang nyata sebetulnya. Ini hanyalah mimpi. Nyatanya apa? Idza matu, kalau udah mati baru nyata. Itu yang di akhirat itu yang nyata. Kenapa? Yang di akhirat itu kekal. Kalau yang di dunia itu yafna, fana, hancur. Yang hancur ibarat mimpi. Walaupun nyata, tapi nyatanya palsu. Contoh, cewek cantik itu mimpi. Palsu. Ibu-ibu jangan tersinggung ya. Palsu. Kenapa palsu? 50 tahun lagi yang usianya sekarang 40 tahun cantik cerita. 50 tahun lagi masih cantik enggak? Berubah kan? Berubah. Begitu masuk kubur rohnya keluar. Lebih ngeri atau lebih cantik? Zahirnya ini. Lebih ngeri. Wajah yang tadinya dipelihara pakai apa tuh? Jangan jerawatan dan sebagainya. Ternyata kota keluar. Ular. Ular ya, apa ulat-ulat mulai keluar. Mulai keluar dari situ. Nah, berarti ini kecantikan ini palsu atau asli? Palsu. Yang asli yang mana? Tuh nanti yang setelah mati. Kecantikan setelah mati. Lah kecantikan setelah mati yang bagaimana? Yaitu orang yang zikir-zikirnya itu asli. Orang yang sholat-sholatnya itu asli. Orang yang puasa-puasanya itu asli. Jadi kecantikan yang batiniah, artinya taatnya kepada Allah, itulah kecantikan yang asli. Nah, ada mimpi. Kita balik dulu, mimpi adanya nyata. Udah, ini walaupun mimpi kita sebut nyata aja ya, daripada bingung nanti. Saya mau nanya, yang punya uang 5 juta, yang punya uang 5 juta, itu nyata atau mimpi itu? Bisa jadi nyata, bisa jadi mimpi. Kalau mau jadi nyata, kasihkan saya sekarang, nyata nanti. Kenapa? Saya pegang tak jumkin jenengan semua, nyata enggak? Saya jumkan jenengan semua, berarti jadi pahala di surga. Dia sedekahkan, kemudian saya bagikan kepada jenengan, jadi pahala di surga. Jadinya nyata atau mimpi itu? Nyata. Lah yang dipegang kok, ini kalau dibuat beli makanan masuk ke perut, hasilnya mimpi. Artinya musnah, akan musnah. Nah, alam mimpi ada alamnya nyata. Terus seseorang mau, ini alam nyata, ada alam mimpi, ada alam akhirat, alam barzah. Ya, nanti ada alam akhirat. Pertanyaannya, orang yang tidur bisa mimpi. Nah, kalau yang melek bisa mimpi enggak? Ayo. Yang tidur bisa mimpi. Nah, kalau yang melek bisa mimpi enggak? Soal nih. Mimpi itu hanya untuk yang tidur. Kalau yang melek mimpi artinya ngelamun, kan begitu. Jadi kalau mau mimpi harus apa? Harus tidur. Mau mimpi harus tidur. Sekarang saya mau nanya. Jenengan pengen mimpi Kanjeng Nabi SAW enggak? Pengen. Syaratnya apa? Tidur. Mau mimpi harus tidur gitu. Iya. Padahal kalau untuk ketemu Rasulullah SAW itu enggak perlu mimpi. Ah, mulai bubet. Biasa, bubet pusing semuanya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu ya, beliau punya kemampuan untuk hadir di alamnya nyata. untuk hadir di alamnya nyata. Jadi Rasul enggak hadir di alam mimpi, hadirnya di alamnya nyata. Hanya saja orang-orang yang belum mampu lihat Rasul di alam nyata, dia lewatnya sambil mimpi. Makanya orang yang mimpi ketemu Rasul, hakikatnya tidak dikatakan mimpi. Dia benar-benar ketemu Rasul, bukan khayalan, nyata. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'ani fil manam." Siapa yang melihat aku dalam tidurnya, faqad ra'ani haqqan. Dia udah benar-benar lihat aku. Enggak disebut mimpi. Dia benar-benar lihat aku. Kenapa? Sebab setan tidak bisa menjelma menyerupai diriku. Ya, tidak bisa menjelma menyerupai diri Rasulullah SAW. Nah, ini ada alam namanya alam mimpi, ada alam akhirat, ada alam nyata, alam syahadah, alam dunia. Syarat untuk mimpi harus tidur. Sedangkan tidur itu adalah mati. Betul atau betul nih? Bu, jenengan kalau tidur mati atau enggak mati? Bapak kalau tidur mati atau enggak mati? Mati. Iya, buktinya apa? Doa mau tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Coba diterjemahkan. Gimana terjemahannya? Dengan namamu ya Allah, aku akan hidup dan sedang hidup, dan dengan namamu ya Allah, aku akan mati. Berarti udah niat mati semua kalau mau tidur ya. Wa bismika, dan dengan namamu aku akan mati. Jadi jenengan itu begitu tidur itu tinggal landas menuju alam mati sementara. Rohnya keluar itu roh. Namanya aja mati kok. Tapi masih nyambung, masih connect. Keluar tapi masih kok connect. Belum dicabut. Makanya masih bisa balik. Ya masih bisa balik. Nah ini orang yang tidurnya benar, mimpinya benar. Kenapa? Ketika dia tidur dalam kondisi benar, rohnya keluar ke tempat yang benar. Kalau tidur dalam kondisi yang enggak benar, maka rohnya keluar ke tempat yang enggak benar. Pertanyaannya, pengen dapat mimpi yang benar enggak? Pengen. Terus tidur kita udah benar belum? Berarti selama ini mimpinya benar atau enggak benar? Tidur yang benar bagaimana? Satu, wudu. Syarat dasar itu wudu. Kita kalau mau tidur wudu dulu enggak? Banyak enggaknya. Betul kan? Kalau ada orang ngomong tat, mau tidur wudu tambah ngantuk, ngawur. Apa tambah seger gitu ya, enggak ngantuk, ngawur. Justru orang itu kalau tidur mau tidur wudu dulu, dia nanti tidurnya enaknya luar biasa. Mau buktinya? Coba jenengan yang punya anak masih kecil, umur setahun, ya, setahun setengah. Kalau mau tidur itu mandi dulu, mandi, setelah itu tidur. Tidurnya angler, angler enak kan? Puas, pulas kan bu? Puas, berkualitas. Nah, kalau Anda mau tidur, mandi dulu, itu orang barat. Orang barat itu kalau mau tidur, mandi dulu. Jadi kalau bangun tidur, mereka enggak mandi. Ya, coba lihat di film-film, soalnya saya enggak tahu nyatanya gimana. Kalau di film-film itu, orang-orang barat itu bangun tidur ke kantor cuma gosok gigi, betul kan? Cuma gosok gigi terus ke kantor. Iya. Kenapa? Mau tidur mereka sudah mandi bersih. Mau tidur mandi bersih. Nah kita kalau mau tidur mandi kan repot ya. Udah mau tidur enggak usah mandi, diajari sama Islam yang gampang wudu. Dengan wudu itu wajahnya bersih, tubuhnya seger. Maka ketika dia rebahan di tempat tidur, jasadnya udah enak, rohnya juga enak. Ketika rohnya itu udah dimandiin dengan wudu, rohnya itu keluarnya jalan-jalan ke tempat yang suci. Makanya ketemunya yo sing genah-genah. Lah kalau tidur ya gak wudu, rohnya itu jalan-jalannya ya ke tempat yang letek. Masa orang kopet ke pesta perkawinan ya diusir. Kopet letek ngiler tenang gitu kan. Kumpul kebo sapi sana. Ya orang yang tidur gak wudu ibaratnya tadi itu kopet letek ngiler. Ngapunten. Kira-kira rohnya mau kumpul sama orang baik diusir enggak ini? Diusir. Kamu salah alamat. Ini perkumpulan roh-roh yang bersih. Kamu kotor ke sana. Makanya hasilnya mimpinya, mimpinya dikatakan mimpi yang tidak ada artinya, artinya cuma kembang di tidur. Yang ngasih pesan setan, pesannya dari setan. Nah, kalau mimpi yang benar enggak begitu. Mimpi yang benar itu dari Allah. Dari Allah. Nah, yang mimpi dari Allah ini yang ditakwilkan, ini syarat makna. Ini syarat makna. Makanya Allah kasih si raja mimpi. Kalau kita baca tadi sebelumnya, raja ini kan ternyata adalah seorang yang beriman kepada Allah. Kan dia mengatakan, "Wahai istriku, minta ampunlah kamu kepada Allah, kamu yang bersalah. Wahai Yusuf, tutuplah aib, jangan ngomong siapa arudzillah, kamu berpaling ya, jangan bahas ini lagi." Ini menunjukkan kalau rajanya beriman kepada Allah. Nah, cuman kan enggak dijelaskan ya rajanya beriman apa enggak ya. Cuman dari para mufassir cuman lihat konteks kalimatnya mengarahnya ke sana. Ya. Tetap tinggi seraja. Siapa yang mau? Allah. Allah mau raja mimpi. Biar apa? Biar raja nanti ngumpulkan pakar-pakar takwil mimpi. Para pakar pasti enggak bisa nakwilkan. Kenapa? Allah kasih mimpi yang jelimet. Kenapa? Allah udah punya skenario yang bisa nanti jawab adalah Nabi Yusuf. Ini skenario nanti Yusuf nih yang bisa jawab. Gimana Nabi Yusuf bisa jawab di penjara? Otomatis nanti yang ngasih minum, dia akan tahu raja bahas mimpi ini dengan orang-orang terdekat. Gak mungkin mimpi diumumkan ke semua orang. Pasti hanya orang-orang yang terdekat. Dia yang ngasih minum, pasti dia dengar. Ketika dengar, dia pasti akan ingat pada Nabi Yusuf. Nantilah di situ dia akan menyampaikan tentang Nabi Yusuf. Itu skenarionya Allah. Hebat enggak Allah kalau buat skenario? Allah Maha menciptakan segala sesuatu yang ngatur. Lah kok gitu jenengan enggak percaya hidup itu diatur sama Allah? Kita kok enggak percaya hidup itu diatur sama Allah? Kita kok enggak percaya sama tadbirnya Allah? Enggak percaya sama pengaturannya Allah? Allah cuma minta sholato, poso, dikiro, sodako, amal soleho, selesai, liane tak urus. Lah kita ngeyel, tambah ngurus liane, sholat tak diurus. Gimana ini? Minta siapa ini? Minta siapa kita? Minta Allah. Minta kok minta Allah? Ya mumet. Makanya mumet. Jadi judulnya kalau enggak mau mumet, enggak usah ngurus urusannya Allah. Kita urus urusan kita kepada Allah. Salat yang benar, puasa yang benar, baca Quran yang benar, zikir yang benar, peki sama orang tua yang baik, taat pada apa namanya suami, kemudian menghargai istri dan seterusnya dan seterusnya. Jalankan itu dengan baik, maka otomatis insyaallah tidak akan mumet. Udah atau cukup? Hah? Terus. Ya, alhamdulillah. Ini masih ada sampai 11:30 ya. Insyaallah. Jadi pas 1 jam. Tadi kan mulainya 10:30, lewat dikit. Nah, hadirin dimuliakan Allah taala. Raja mimpi. Diceritakan tadi di Al-Qur'an yang saya baca, bagaimana mimpi raja raja berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk." 7 sapi betina gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Ya bingung ya. Biasanya yang gemuk makan yang kurus karena yang gemuk ini lebih kuat ya, simbol kekuatan. Tapi kenapa ini yang kurus bisa makan yang gemuk? Nah, kok sapi makan sapi? Sapi itu biasanya makan rumput. Enggak nyambung kan seakan-akan kalau sapi makan sapi. Ini sapi perlambang apa ini? Kemudian raja juga mimpi melihat 7 bulir gandum yang hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. Ada 7 bulir gandum hijau, 7 bulir gandum yang kering. Ini maksudnya apa? Kumpulkan para pakar. Ya, terangkanlah kepadaku tentang arti mimpiku itu jika kalian dapat menakdirkan mimpi. Ditantang sama raja. Kalian tuh katanya kan jago takwil mimpi. Ya jajalan saiki isora nakwil mimpiku. Coba lihat sekarang, kamu bisa enggak menafsirkan mimpiku, kata raja. Yang ditantang sama raja pakar-pakar. Enggak mungkin yang celemendi-celemendi dimasukkan kerajaan. Ya. Enggak mungkin. Ini pasti yang apa namanya udah kelas. Kelas. Nah, dijawab oleh mereka, kalau mereka berkata, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong. Mereka mikir ini mimpi kosong, adghadhul ahlam, mimpi yang cuma kembang tidur. Kalau mimpi kembang tidur ya kami maaf, sekali-kali tidak tahu cara menakwilkan mimpi yang kembang tidur. Mimpi yang benar bisa ditakwilkan, kalau mimpi yang begitu enggak bisa ditakwilkan. Ini bahasanya mereka karena nyerah. Pinter kan? Wah, iki reso iki gabut ini kelas berat ini mimpinya, enggak bisa ditakwilkan. Udah, omong aja, itu cuma kembang tidur, enggak ada artinya, enggak bisa ditakwilkan. Yang bisa ditakwilkan kalau mimpi yang benar. Makanya jenengan kalau ditanya sama orang, ikutin cara begini. Maksudnya takwil Allah kembang tidur itu. Enggak bisa ditakwilkan gitu kan? Nah, kalau jenengan bukan pakarnya kan daripada ngomong salah kan? Daripada ngomong salah atau artikan yang baik. Misalnya ada orang mimpi ketiban ketiban degan gitu. Wah, kepalanya remuk gitu ya. Terus takwilnya apa? Untuk rezeki cengakeh. Untuk rezeki cengakeh. Kalau jangan ngomong, harus ketabrak lo ngawur. Takwil kan yang baik. Yang baik-baik lagi kok siraku remuk. Lah iya, kuwi sing mumet-mumetmu ilang kabeh. Kok artikan yang bagus saja ya. Pusing-pusing kamu hilang semua itu. Maksudnya kepalanya remuk, pusingnya hilang. Orang pernah mati soalnya. Cuman gak usah begitu ya. Jangan menakwilkan seperti yang baik. Takwilkan yang baik. Yang baik-baik. Pada saat itulah mereka mengaku, wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Kalau menakwilkan mimpi-mimpi yang sifatnya kembang tidur, kami bukan pakarnya, kami gak ngerti. Yang bisa ditakwilkan adalah mimpi yang beneran. Padahal ini mimpi raja kan bukan kembang tidur. Ini raja jengkel juga ini mimpinya dibilang kembang tidur. Ya aku mimpi tenanan ya. Jarang-jarang mimpi seperti ini, sekali mimpi dibilang kembang tidur. Nah, pada saat itulah waqala alladzina jamin huma, salah seorang yang selamat dari dua napi yang menjadi teman sel Nabi Yusuf alaihissalam itu ngomong ya. Ngomong karena apa? Wadda. Beliau ngomong karena di situ wadda karo ba'da ummatin, teringat ya, teringat setelah lama lupa. Wah, ini berapa tahun tuh ingatnya? Oh, dari kan mungkin Nabi Yusuf sudah tinggal di penjara mungkin setahun, dua tahun ya kenal mereka, ya mungkin sekitar lima tahun. Lupa kok lima tahun. Kalau lupa lima tahun tuh lupa atau lupa itu. Hah? Amnesia. Tapi alhamdulillah kan Allah yang punya mau dibuat ingat. Nih, ingat. Ingat terhadap siapa? Ingat terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, maka dia berkata, aku akan memberitakan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya. Ini tiba-tiba tukang pros minuman, bartender, ngomong di hadapan ahli-ahli pakar takwil mimpi, ngomongnya ke raja lagi. Raja, ya, saya tahu satu pakar nih takwil mimpi. Bisa nih nakwilkan mimpi seperti ini. Utus saja saya kepadanya. Kira-kira yang lain nih jengkel enggak ya? Jengkel kan? Nah, kalau ternyata Nabi Yusuf didatangkan dan bisa menakwilkan, pamornya Nabi Yusuf langsung naik atau enggak naik? Langsung naik. Kenapa? Ini udah semua pakar nomor satu nyerah, kok terus ada orang yang bisa menakwilkan? Maka ini menjadi yang nomor satu, yang lain enggak kepake. Beginilah caranya Allah mengangkat Nabi Yusuf dari dihinakan oleh orang dimasukkan penjara, napi diangkat jadi orang nomor satu. Skenario nya Allah begini. Cakep enggak tuh? Makanya enak, kalau urusan sama Allah tuh enak. Udah ingat terus Allah. Coba saya mengajak jenengan semua belajar melihat caranya Allah ngatur nih ya. Caranya Allah ngatur. Udah, ingat ini. Yusuf, berangkat. Ayuhas siddiq, aftina fi sab'i baqaratin simanin. Nabi Yusuf saat itu ketemu sama si pelayan. Tapi Nabi Yusufnya belum dibebaskan. Pelayannya nanya, Yusuf, wahai orang yang amat dipercaya. As-siddiq itu maksudnya tidak pernah berdusta. Jadi pelayannya ngomongnya juga ya rodok neken. Zuf, kamu kan gak pernah dusta. Jadi tolong takwilkan yang satu ini. Jadi tersirat pesan, ojo ngapusi ya gitu. Tersirat pesan seperti itu. Kamu kan udah dikenal orang yang dapat dipercaya, ya kan? Ini ada mimpi, tolong takwilkan. Apa mimpinya? Terangkanlah kepadaku tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahuinya. biar saya bisa kembali ketemu sama raja, pakar-pakar, biar mereka tahu arti takwilnya seperti apa. Kok enak men ya? Ini jengkelin enggak begini kira-kira ya? Hah? Cuman penting tak sampaikan ke mereka, biar mereka apa namanya? Tahu takwilnya apa. Qala, Nabi Yusuf pun menjawab ayat 27. Jawab aja Nabi Yusuf, enggak ngomong bebaskan saya bunuh. Enggak. Kenapa? Yang bisa dipercaya. Sifatnya orang bisa dipercaya ya seperti itu. Tugasnya takwilkan mimpi. Datang satu orang minta takwilkan mimpi, kepentingan pribadi nanti dulu. Kepentingan pribadi enggak usah dibahas. Sekarang kita bahas dulu tugasnya. Begitu. Bisa jenengan jadi orang yang seperti itu. Biasanya manfaatkan jabatan atau enggak? Nah ini kan Nabi Yusuf kan enggak manfaatkan jabatannya sebagai penakwil mimpi agar keluar dari penjara, enggak. Beliau takwilkan mimpinya seperti seharusnya. Bagaimana penakwilannya? Qala, Nabi Yusuf berkata, supaya kalian bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa. Ya, nanduro 7 tahun. 7 tahun sawah garap yang betul. Jadi panennya biar banyak. Ya, biar panennya banyak. Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Lah yang dari tuai itu biar di bulirnya saja. Jangan di apa namanya? Ditumbuk jadi gandum, jangan. Biarkan di bulirnya. Ambil saja sedikit jadi hemat. Hemat sehemat-hematnya, ambil sedikit untuk dimakan. Yang lainnya biar di gudang. Dalam wujud seperti itu, enggak akan rusak. Ya, tidak akan rusak. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit. Setelah itu akan datang 7 tahun yang amat amat sulit. Yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit. Kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Nah, ini yang tadi disimpan tadi, itu nanti akan habis dimakan selama 7 tahun. Cuman tersisa sedikit bibitnya. Biar bisa nanam lah, nanam lagi. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup. Dan di masa itu mereka memeras anggur. Nah nanti akan datang hujan. Setelah pacekwek itu akan datang hujan. Manusia nanti akan bisa bercocok tanam. Mereka bisa memeras anggur. Nah raja berkata, kasih tahu ini takwilnya seperti ini. Raja dikasih tahu di penjara ada orang bisa nafsirkan mimpi, yang mana pakar seluruh istana didatangkan mengatakan, oh ini kembang tidur ini. Ini yang di penjara bisa nakwilkan. Siapa orang ini? Kan siapa orang? Orang ini kan enggak disebutkan siapa namanya, enggak kan? Oh dia kesini. Oh tuh nabi, bawalah dia kepadaku. Maka tatkala utusan itu datang kepada Yusuf, berkatalah Yusuf, kembalilah kepada tuanmu. Ini Nabi Yusuf minta dulu dibersihkan nama baiknya. Tugas kan sudah selesai ya. Sesuai amanat nafikan itu sudah selesai. Lah kalau sekarang mau dipanggil suruh menghadap, ini nanti kan harus apa namanya ketemu raja. Jangan sampai ketemu raja statusnya sebagai orang yang apa namanya berbuat kejahatan. Nanti rajanya kan enggak mantep ini. Beneran enggak nih takwil mimpinya? Ya, kemudian orang ini orang-orang benar apa enggak? Maka beliau bersihkan dulu namanya. Sampaikan kepada raja, kembali kamu kepada raja. Tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka. Coba raja suruh interogasi itu. Wanita-wanita yang tangannya dulu terluka itu. Coba suruh nanya itu. Apa yang terjadi dengan Yusuf sebetulnya itu apa gitu? Nanya mereka. Nah ini raja yang nanya langsung. Kira-kira kalau raja yang nanya langsung itu keder gak ini? Ya kan? Berdek gak ini? Mau dusta apa enggak? Maka apa yang terjadi? Terjadi raja berkata kepada wanita-wanita itu, ya ini di penjara ada seorang namanya Yusuf. Ya ini Yusuf ini apa namanya pernah kalian melihat Yusuf tangannya sampai teriris. Bener enggak Yusuf yang goda kalian? Bener enggak Yusuf yang goda kalian? Ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadamu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadamu? Tapi caranya raja nanyanya gitu ya. Cara nanyanya, dulu kamu yang goda Yusuf, bukan Yusuf yang goda kamu. Benar seperti itu enggak gitu. Dibalik gitu ya, klarifikasi. Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tiada mengetahui suatu keburukan daripadanya. Maha sempurna Allah. Yusuf enggak buruk, Yusuf itu orangnya baik. Akhirnya mereka ngaku juga gitu. Enggak, ini bukan orang buruk. Yusuf adalah orang yang baik. Saat itulah istri Al-Aziz, istri raja, berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu, akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku, dan sungguhnya ini dia termasuk orang-orang yang benar. Akhirnya ngaku juga, ini nyesel semua ternyata ya. Semuanya nyesel. Ya, memang anu kok. Yusuf itu orang baik. Saya ini yang apa namanya? Moyak-moyak ini. Kalau udah wanita sampai ngomong begitu terang-terangan ini, kira-kira cintanya kecil atau besar nih? Nah, luar biasa. Ini ada pesan ya. Nanti ini yang jadi indahnya kisah ini. Zulaikha dari awal cinta kepada Nabi Yusuf dan cintanya enggak pernah berubah. Ya, cintanya enggak pernah berubah. Dari awal cinta pada Nabi Yusuf, cintanya enggak pernah berubah. Nah, kalau Anda jadi pecinta, tirulah Zulaikha. Cintanya lo ya. Kalau cinta itu jangan berubah-ubah. Jadi ada dua jenis cinta. Cinta karena sama cinta walaupun. Cinta karena cantik, cinta karena tampan. Kalau kecelakaan wajahnya rusak, cintanya hilang. Cinta karena jabatan, jabatannya lengser, cintanya juga hilang. Cinta karena kekayaan, kekayaannya habis, cintanya juga hilang. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Ya, ini cinta karena jabatan, karena kekayaan. Tapi kok cinta walaupun, ya, saya mencintaimu walaupun dibenci satu petang. Siap enggak? Saya mencintaimu walaupun duit saya habis buat bantu kamu. Siap enggak? Saya mencintaimu walaupun hidup di kamar di bawah kali, kamar ukuran 1x1. Kamar ukuran 1x1 ngadep. Walaupun saya cinta kepadamu, walaupun kamu sakit-sakitan full penyakit. Bisa enggak? Ayo. Gampang enggak nih cinta walaupun nih? Nih kalau Sayyidatuna Zulaikha cintanya cinta walaupun. Bukan cinta karena. Jadi cintanya itu walaupun. Walaupun bagaimana wis ya tresno ya tresno. Ya, bukan tekone tresno jalalan kulino. Jadi tresnonya bukan karena kulino. Nanti kalau enggak kulino tresnonya hilang. Nanti udah enggak sering-sering ketemu lagi cintanya bisa hilang. Ini cinta karena cinta. Nah, apa yang terjadi? Naam. Dzalika liya'lama anni lam akunhu bil ghaibi. Nabi Yusuf ini ngomong, berkata Nabi Yusuf ya, dzalika. Yang demikian itu, kenapa kok saya minta klarifikasi? Kenapa wanita-wanita itu saya minta didatangkan, ditanyai? Kenapa? Karena saya pengen raja itu ngerti, saya enggak pernah mengkhianati dirinya. Akhirnya mau ketemu raja kok. Saya enggak pernah berkhianat, saya enggak pernah selingkuh dengan istrinya, saya enggak pernah main tuh dengan cewek-cewek itu, enggak pernah. Saya ini bersih, enggak bersalah. Biar rajanya mantep. Ini kan mau jalin hubungan dia. Biar si raja mantep. Dan bahwasanya Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Dan biar ngerti kalau ada orang yang berkhianat buat tipu daya, Allah enggak ridho, pasti ya kebongkar juga. Pasti ya kebongkar juga. Wama ubarri'u nafsi. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Nabi Yusuf ngomong, ya saya manusia, walaupun Nabi terjaga ya dari dosa ya. Tapi tetap saya tidak mengatakan saya orang benar, dia enggak punya salah, enggak begitu. Paham enggak nih sikap hati Nabi Yusuf ini? Ini kan luar biasa ya. Dari kemarin kita bahas kan Nabi Yusuf, saya enggak bisa ya Allah menghindari mereka kalau tidak kamu lindungi saya. Nah sekarang juga ngomong saya enggak menyatakan diri saya orangnya bersih, orang baik, enggak. Enggak, wa ma ubaru nafsi. Inna nafsal amaratun bisu. Karena namanya nafsu itu yang ngajaknya buruk terus. Ya, nafsu manusia ngajaknya seperti itu, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah, dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, ini Nabi Yusuf belum dipanggil ceritanya, baru pakai utusan. Setelah raja apa dengar dialognya seperti itu, oh Yusuf itu begini, oh wanita-wanita itu begini, raja berkata, qala wa qala al-malik tuni bihi. Berkatalah raja, bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku. Ini bahasanya terjemahannya ya, kacau balau. Agar aku bisa memilih dia menjadi orang khususku, orang kepercayaanku, orang terdekatku. Bayangkan nabi tiba-tiba jadi orang nomor satunya raja. Gimana kalau Allah mau itu? Tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'. Kalau Allah mau mengangkat seorang, sekejap naik. Kalau Allah mau menjatuhkan seorang, sekejap jatuh. Itu Allah. Nah, kita kalau kerja sama Allah enak kira-kira? Kerja kok sama Allah ya enak. Kenapa? Naik pangkat cepat. Naik pangkat cepat dan gampang caranya Allah menaikkan pangkat. Bayangkan nabi bisa kenal raja. Ini kan keajaiban. Nabi bisa diangkat sama raja jadi orang kepercayaan. Ini kan suatu hal yang enggak masuk akal, tapi Allah yang mau, Allah buat skenarionya, ya kan? Yang skenario itu kalau bahasa kita, kalau bahasanya Allah, kehendaknya Allah. Allah punya kehendak, qadha-nya Allah, jalan, muncullah takdir. Raja harus mimpi, para pakar enggak bisa menafsirkan, pelayan teringat pada Nabi Yusuf, Nabi Yusuf menafsirkan, raja terkesima, terpesona, terkagum-kagum terhadap tafsirnya. Raja minta ketemu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf gak mau, raja menyimpan sesuatu di hatinya. Maka Nabi Yusuf minta namanya dibersihkan. Beliau gak asal nuduh, panggil aja wanita itu, suruh ngomong yang benar bagaimana. Si wanita pun dibuat sama Allah jujur ngomong apa adanya. Setelah wanita ngomong apa adanya, maka Nabi Yusuf menjelaskan, saya gak mau raja merasa di hatinya saya ini berkhianat kepada dirinya. Raja lihat kualitas Nabi Yusuf yang seperti itu, ini orang yang luar biasa, ilmunya luar biasa, akhlaknya luar biasa, dan siap menderita, gak pernah protes macam-macam. Maka sama raja diangkat, bawa sini, dia akan saya jadikan orang kepercayaan. Jadi jenengan kalau mau cari orang kepercayaan yang seperti Nabi Yusuf, mujinya gimana? Kasih cewek, goda dengan cewek, kelipuk mboten. Ini buat penguasa lo ya, bukan buat jenengan, jangan. So, kalau jenengan pasti kelipuk sudah. Kita ini repot. Ini buat penguasa-penguasa. Ini ilmu. Kalau mau ngetes seseorang ini kira-kira kuat enggak dia megang rahasia? Gimana kalau digoda dengan wanita? Kalau mudah tergoda, itu megang amanat berat. Nah, apa hasilnya? Ini digoda dalam arti diajak zina ya, yang buruk. Diajak yang buruk, buruk-buruk. Raja berkata, bawa dia ke sini. Falamma kallamahu qala innakal yawma ladaina makinun amin. Ketika raja ngobrol-ngobrol dengan Nabi Yusuf, lain nih sekarang ngobrolnya. Orang yang enggak bersalah, bersih, ya, bisa nakwilkan mimpi raja. Ini kan udah punya nama nih. Orang nomor satu dalam bidang takwil mimpi, ngobrol sama raja. Rajanya pun ngasih julukan, ngasih pernyataan. Hari ini, sesungguhnya mulai hari ini, engkau menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, lagi dipercaya pada sisi kami. Di kerajaan ini kamu orang nomor satu, tinggi dipercaya. Makin, amin. Ya, orang yang makin itu punya posisi yang kuat. Ya, posisi yang kuat, amin. Dan bisa dipercaya. Qala, Nabi Yusuf berkata, qala ja'alni ala khazainil ardh inni hafidun alim. Nah, ketika dikasih kepercayaan sama raja, Nabi Yusuf juga enggak kemudian terserah jenengan saya mau ditempatkan di mana. Enggak begitu. Orang itu harus berbicara sesuai bidangnya, kemampuannya. Nabi Yusuf tahu dari takwil mimpinya, ini kerajaan dalam bahaya nih. Kalau sampai urusan yang namanya gudang-gudang perbendaharaan dijaga sama orang yang enggak benar, maka negaranya akan bangkrut persis seperti negara kita. Benar, negara kita ini kalau urusan gudang-gudang yang namanya tambang-tambang emas, tambang batu bara, hutan-hutan, itu kalau yang jaga enggak benar, hancur nih negara ini, dijual semuanya. Loh, ini saya enggak bahas siapa-siapa loh ya. Bahas Nabi Yusuf, ini coba pelajaran ya. Makanya saat itulah Nabi Yusuf mengajukan dirinya, mengajukan di dirinya untuk minta jabatan. Minta jabatan. Ij'alni, jadikanlah aku, gitu ya. Qala ij'alni, jadikanlah aku bendaharawan negara Mesir, ya. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Saya ini bisa jaga, terbukti kan digoda cewek segitu banyak, paling cantik-cantiknya Mesir, gitu ya. Dan ningrat semua bisa jaga diri. Orang yang bisa jaga dirinya pasti dia bisa menjaga yang lain. Paham? Eh, itu ukurannya di situ. Hafizun alim, dan saya punya ilmu. Orang mong kita wong apik, tok ana apik ra duwe ilmu ya ciloko. Iya, memang kalau di bidang apa namanya? Kas negara, bidang gudang-gudang kekayaan negara, tambang, ya butuh orang yang punya ilmu, bukan cuma orang yang baik. Nah, kadang di negara ini orang punya ilmu tapi enggak baik. Oh, yang baik enggak punya ilmu, ya enggak kecetok. Karena melupakan lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Indonesia Raya itu mengajarkan bangun jiwa, jadi orang yang baik, bangun badan, orang yang punya kemampuan. Kalau itu diamalkan, ini orang negara akan jadi negara yang luar biasa. Indonesia Raya mungkin ngambil dari sini ya. Bangunlah jiwanya. Nah, inni hafidhun alim, ya. Wakadzalika kata Allah, makkanna li Yusufa fil ard, dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir, ya. Beliau berkuasa penuh, pergi menuju ke sana, kemana saja ia kehendaki di bumi Mesir itu. Nah, ini loh, kalau Allah dengan wakadzalika makkanna li Yusuf, demikianlah kami beri Yusuf kedudukan. Kalau Allah yang punya mau ngasih kedudukan, coba lihat, dari nabi jadi bendaharawan negara. Waktunya cuma detikan untuk kasarnya ya. Cep, malam raja mimpi, pagi Nabi Yusuf dipanggil, langsung diangkat jadi menteri. Ini apa ada nih? Nyalon jadi menteri berapa tahun? Ini kan luar biasa. Kenapa? Yang ngangkat adalah Allah. Yang angkat adalah Allah. Alhamdulillah jam 11:30. Insyaallah kita sambung besok ya. Ini kira-kira kisah malam ini menarik enggak ini? Menarik ya. Kisah-kisah di Al-Quran itu memang indah. Saya aja yang nyeritakannya kayak gini didengar indah, apalagi kalau yang nyeritakan pakar gitu ya, yang tahu detail gitu, pasti akan jauh lebih indah. Yes, dari yang kalau yang begitu nggak ada, yang begini kan nggak apa-apa ya. Kalau belum ketemu yang begitu, yang begini dulu nggak apa-apa kan ya. Nggak ada apa namanya, nggak ada rotan akar pun jadi, nggak ada rotan suket pun nggak apa-apa gitu ya. Nggak jadi masalah. Penting bisa mana kita ambil hikmah-hikmahnya. Ini ada permohonan doa untuk Bapak Wagio yang lagi sakit penglihatan, semoga diberi kesembuhan. Kemudian untuk Bapak Hartono yang operasi tulang pangkal pinggul di rumah sakit Kustati, semoga lekas sembuh. Kemudian untuk Ibu Sri Purwanti, ya di Dilanggu juga, semoga lekas sembuh. Kemudian untuk Bapak Tarmin, teman saya, semoga juga lekas sembuh ya. Juga untuk Bapak Lutfi Ngadimin, dan untuk semua orang yang sakit dari keluarga kita, sakit zahir maupun sakit batin, terutama sakit batin, semoga disembuhkan oleh Allah. Ala hadzini al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah. 'Adada ma fi 'ilmillah. Shalatan wa salaman da'imain bidawami mulkillah wa 'ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي، اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي. waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridak mustaslimun li qadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa insyaallah malam 17 Ramadan kita akan adakan peringatan malam nuzul Quran dan khatmil Quran. Ar-Rawdah menyelenggarakan di Masjid PLN Borosari ya, di sana. Insyaallah sekaligus peluncuran buku yang masih kurang 100 halaman ini ya. Semoga besok bisa sebagian dimasukkan percetakan artikelnya dan hari Senin bisa selesai semua sehingga hari Sabtu udah bisa selesai jadi buku. Semoga jadi buku yang manfaat buat yang nulis maupun yang membaca. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.